Aku gak bisa menang nih kata gundas ke. Apa sayang? Oh jos waske nih mulas ke sangas kune. Sangas ku sayo. Yo. Nela, sangas kune jelas ki lo yo. Oke ke mas gundas ki. Pokoknya sangas kune lo yo. Surya ska gelem ka. Pacar kene akas ke lo. Bak bayek. Yang tahu lagunya ya bareng yuk. Suara angin, angin sing ridu ati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke elone pipi. Suara weruh senadyan mo lima enam buah lagu di sini ya.